kicauan burung sangat menyenangkan, memberikan kegairahan dalam kehidupan. Nada berlari dengan lincah dari satu ke yang lainnya. Ya, kicauan burung sangat menyenangkan, sekalipun kita tak melihatnya. Duduk di bawah pepohonan, mendengarkan suaranya, membuat kita tersentak, kala duka, dan lenyap. Mendengar kicauan burung, sedih pun pergi karena nada indah yang diberikannya. Sekalipun burung tak terlihat mata, apalagi kalau kita melihat warna-warni bulunya dan manisnya, riangnya kicauan burung, betapa luar biasa. Padahal burung hanyalah burung yang penuh dengan sejuta kelemahan, mudah untuk diburu dan kehilangan kehidupan. Burung hanyalah burung, tak perlu senapang, batu pun bisa mengancam nyawanya. Tetapi burung menjadi kekuatan yang luar biasa dalam kicauannya, memberikan kegairahan bahkan bagi manusia, menyemarakkan rasa, membangun harapan, membuat kita bergairah. Betapa hidup ini sangat, sangat indah. Bukankah burung telah memberikan sumbangsinya? Lebih lagi kita manusia. Betapa indahnya nada suara hati yang penuh dengan gairah untuk menjalani hari-hari hidup ini, yang tak pernah kehilangan semangat untuk mengukir karya yang baru dan selalu tak pernah puas dengan apa yang dikerjakannya. Semoga kicauan burung yang menyenangkan memberikan kita inspirasi untuk ambil bagian mewarnai kehidupan, sehingga kehadiran kita di tiap situasi bisa memberi gairah bagi yang lainnya. Kalau burung bisa, mengapa manusia tidak? Bukankah kita punya nada yang sangat indah, nada yang datang dari jiwa? Mungkin bunyinya tak semerdu suara burung, tapi pengaruhnya melebihi apapun yang ada di muka bumi ini. Temukan indahnya nada suara jiwa Anda. Bersama saya, Bigman Sirait.